Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim, amma ba'du. Para sesepuh penyesepuh, bapak-bapak, para rawuh sedaya yang kula hormati, alhamdulillah saat ini kita sami kinarungan pinten-pinten nikmat rahmat saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng ngaksanakaken pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat dunya wal akhirah. Ya saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi'ati ya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi yunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran mawali ya hassanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para saudara sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sami bahas masalah himmah ingkang boten saged njebol, boten saged mbedah batas-batasipun takdir. Mengkawahkan sawabikul himani la tukhriku aswara akdari. Sawabikul himani utawi pira-pira DCO, pira-pira himmah iku la tukhriku ora bisa bedah apa sawabikul himan ora bisa bedah aswara akdari ing pira-pira batas-batas takdir. Sebagian menungso wonten sing manjen krana nggih bakat, istilahe napa nggih sakniki insting, bakat pembawaan iki wonten sing manjen nek gagah kepinginan iki sing dukur. Dimae niku dukur. Ibarate wong nyambut gawe pun dirancangan sing dukur banget. saiki aku butuh rujak. Tapi aku kepengen sok rujakku iki iso terkenal sak kabupaten. Carane piye? Terus gagah cara, gagah macam-macam. Sampai dia kepengen iso rujak iki go internasional. Ini kepengen itu. Ini jenenge himmah sing aliyah ngene, himmah sing luhur sing dibanding cara hitungan grafik ngoten antarané grafik sing dialami sak niki kalih cita-cita napa malah istilahé malah obsesine yo kalih angen-angene niku sik tebuhan. Nah niku katik napa nggih kadang-kadang niku di luar kemampuan, di luar jangkauan, di luar napa sing enten. Pokoke jenenge cita-cita niku mesti keluar dari apa yang ada sekarang ini. Nah. Yang menarik sehingga dari khayalan panyekro-nyekro yang baik berdasarkan nopo sing pun data sing pun ditompo saat niki. Bagaimana aku saiki wis pinter, aku saiki wis jadi sarjana, aku saiki wis duwe akses, duwe hubungan, duwe kenalan, duwe cantolan. Lobi karo kono, lobi karo kene. Saking napa nggih terlalu percaya diri, mboten percaya kali Allah lho, percaya diri. Niku sampai uang niku kadang-kadang kepengin merubah tatanan sing pun enten iki secepat kilat. Pokoke nek aku duwe karep, saiki berubah mesti berubah. Enten sing modele ngoten iki. Yo duka potensi sing dinduweni niku berupa sesuatu sing wajar umpamane kaya ilmu pengetahuan lan macam-macam utawi mungkin liwat semacam napa nggih karomah napa maunah napa-napa nggih bahkan mungkin istidrak pokoke sesuatu sing ketoke ora umum. Umume wong niku kepengin menek klopo nggih kudu kangelan. Tapi lain dia enggak. Mana kelopo sing dhuwure 6 meter ya langsung mencolat ngoten mawon saged. Niku ya mbake pun gagah pinten-pinten kemampuan, potensi juga niku sing biasa napa sing mboten biasa, bahasane sak niki sing natural napa sing supranatural. Niku kadang-kadang terus muncul kepinginan-kepinginan. Muncul himmah. Muncul obsesi sing dukur banget sing pemikiran kepinginan sing kaya ngoten iku sok-sok lan sing sering iku sak peninggal Gusti Allah iki sih wani mestekne lek aku wis duwe nek jane ndamel perjalanan ndamel contoh perjalanan sing kados kula alami pamane jauh kaya kula alami yang jumbang di Blitar iki. Upamane kula rumangsa lek biasane numpak mobil sing serodok bodol mboten rada amoh niku perjalanan Blitar Jombang Blitar niku 2 jam. Krana sakniki mobil kula niku pun apik upamane niku. Delalah mbuh iso apa moro-moro mobil dadi mobil terbaru sing wetonan paling anyar. Genjot 1 jam 180 km saged. Niku terus kadang-kadang krana ngoten terus muncul himmah. Himmah mergo anu aku tak njajal tok budal ngaji terus dipepet lho kurang-kurang sak jam akeh budal. Montore wis satu ya. Bapak ngoten. Jadi saking data sing dialami, potensi keduwean sing diduweni rupa mobil baru niku wau. Niku terus tukul kepinginan pengen menempuh perjalanan saking Jombang Blitar nek sak jam. Secara hitung-hitungan akal saged. Wong Jombang Blitar niku kira-kira namung 80 kilo. Katik mobile saged dipacu 180 km per jam. Berarti kan setengah jam kan cukup cara hitung-hitungan. terus ngitung faktor halangan. Pemane ana halangan ana rada lambat separone wae, ngoten lho. Separone wae. Iki berarti kan umpama digawe sak jam kan nggih. Kese saged hitung-hitungan himmah. Ngoten iki namine sawabikul himmah. Hitung-hitungan himmahe saged. Tapi hitung-hitungan himmah sing kaya ngoten niku kalah kalih takdir, kalah kalih kenyataan. Boten saged ngewahi kedadian sing sak mestine badhe didadekne Allah. Ngoten. Lah kok ngoten? Nggih lah, enten beribu-ribu faktor sing jadi penghalang sing boten masuk hitungane wong duwe himmah. Sing kula hitung kan namung faktor kecepatan mobil. Nggih ta? Faktor kemungkinan kelambatan separo, dadi pun kula kaya hitungan separo, perlambatan separo. Sing mestine setengah jam iso ditempuh pun kula lolo sak jam. Berarti halangan separo. Ya tapi faktor liyane kan mboten klebu. Kula napa iso mastekne? Lek mengke teng dalan ban kula mboten bledos. Kula napa iso mastekne? Lek teng tengah dalan mengke napa moro-moro selang bensin macet. Napa kula saged mastekne? Lek teng dalan mengke enek bocah baris-baris mergo arep 17 Agustus. Lha balik ngarepe nek bocah baris terus dipacu 180. Banyak faktor sing himmah itu mungkin bisa ngitung. Secara data awalan mungkin kira-kira ada gerambiangan. Tapi kejadian sing sak pase tetep niku kalah kali. Tapi mula sangka niku mboten perlu panjenengan napa memastikan niku mboten perlu. Oleh duwe himmah jenenge menungsa. Nggih to nggih. Lah menungsa gak duwe himmah ya aja dadi menungsa. Himmah niku gawane menungsa. Tapi ampun berpijak saking himmah tok niku banjur jenengan wani mastekne. Mergo napa lek wani mastekne? Lek wani mastekne niku jenenge sampean nyaingi Gusti Allah. Nyaingi Gusti Allah sing iso mastekne mek Gusti Allah to kok. Niki sakjane dawuh niki enten hubungan enten kaitan kali awal niki soal napa? Iktimad dateng amal nggih. Lah iki iktimad dateng himmah. Iktimad dateng himmah. Wis to himmahmu kuwi dukur oleh, rancangan oleh. Wong napa malah nang himmah niku sok-sok diembel-embeli kali niat sing suci. Oleh upamane majelis taklim sing dianekne awake dhewe niki ngene sing teko ngaji saiki sekitar enek wong 50 cita-citane dalam masa sekian bulan kalau setiap malam itu tambah 10 orang dan satu bulan 16 kali pertemuan berarti satu bulan saja sudah ada pertumbuhan 160 orang berarti 2 bulan sudah 280 orang niku lak hitung-hitungan himmah. Ya terus pasti piye? Ya mboh, mboten mawon ta enak. Himmah itu boleh dipakai, tapi tetap tidak boleh jebol takdir. Ya pokoknya kare ngenteni, himmah harus ada. Alat ikhtiar wajib terselenggara. Ikhtiar lho nggih. Tapi kedadian sing sak mestine tunggal nunggu apa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan nalika engko enek geseh geseh sithik, geseh akeh, mboten perlu gelo. Mboten perlu gelo wah gagal rencanaku. Sebenarnya tidak pernah ada rencana gagal. Mergo rencana niku yo pancen batasnya sampai tok rencana niku tok berarti wis ngrencana ngono. Kok istilah gagal niku marai kan rencana harus hasil. Lah muni harus hasil niku lho. Sing berbenturan kalih napa? Takdir. Mereka sing muni harus niku mboten angsal menungso muni harus sing angsal muni harus niku namung Allah. Sing duwe kun payakun niku namung malah liyane Allah ya muni ya kun ngono ya ya payah ngenteni payakun sing ditentokne Allah. Mula sangga niku sing penting kula panjenengan belajar nego memaksimalkan takdir sing pun ditampa sakniki niki. Takdir sing pun ditampa sakniki niki. Wonten pengasan-pengasan ingkang sampun sampun kita aturaken bahwa takdir itu pasti di situ memunculkan banyak perintah. Yen nek ditakdir sehat, wajib memanfaatkan kesehatannya untuk ibadah. Yen nek ditakdir dadi wong sugih, wajib memanfaatkan kesugihane dhewe ibadah. Yen nek ditakdir dadi wong pinter, wajib ngembangno ilmune, nularno ilmune kanthi niat ibadah. Sedua ini kan enten tuntutan, enten mutolabah saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, menawa niku boleh orang punya cita-cita, tetapi tetap cita-cita itu harus dipolno sampai muni insya Allah. Boleh tau sama ngitung sampai 7 menit per detik, boleh. Ngitung langkah per detik itu boleh. Ngerencana langkah per detik itu boleh. Tapi tetap kudu menjeruati selalu dan tidak hanya ngelenggono lek wis gagal akeh wis panjen takdire ngene ampun ngoten ngenteni muni takdire ngene kok ngenteni lek wis ora cocok akeh panjen takdire ngene biyakno neh sejak awal harus sudah siap sejak awal dengan gadah rancangan kudu dan disiapno keyakinan bahwa iki meng sekedar rancangan dadine mbok manut ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Lah sakit ngoten. Mun saya ucara wong niku stabil. Enten guncangan apa mawon mboten gampang, susah mboten gampang, bingung. Lek oleh muni manut Allah sing ngatur kabeh Allah. Termasuk rancangan sing tak tentokne saiki iki, iki meng sekedar sinyal-sinyal kecil. Tondo-tondo sithik sing wis diparingna Allah marang uteke awake dhewe, marang akale awake dhewe, sinyal-sinyal rancangan-rancangan niku namung napa nggih, angin hembusan-hembusan saking napa? Pemberitahuanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah, monggo ilmu jata kedadian sing arep dadi, sing didelikna Allah, sing boten didudune niku tesih kathah sanget. Karena niku mboten perlu jenengan melok-melok nguasani keadaan yang akan datang. Pemerintah terus nguramal. Pokoknya itu gue berbidang tahunan MPR Indonesia keseruh. Ini. Lalu kok ngono? Lalu jatane melalui data planet ini, data alam ini, data gerhana ini, data kekuatan politik ini. Itu juga. Wes toh sak rangkum-rangkumen data sak akeh-akeh tetap kalah karo takdir. Itu kudu dibatasi. Nanging persis kali posisi awak dhewe nalika bicara soal iktimat teng amal nika. Apakah berarti kalau semua itu kalah dengan takdir terus kita enggak perlu punya himmah? Ben. Kan yen mboten lah jenengan kok terus kurek mau duwe himmah niku jenenge sampean tidak mau memanfaatkan karunia akal yang diberikan Allah yang pakai akal itu panjang selalu kepengen dia ya terus himmah itu terus cuma kalau bisa syukur-syukur himmah itu disejajarkan, diparalelkan disalurkan masuk dalam kerangka himmah aliyah. Himmah aliyah itu himmah sing dhuwur napa ini itu yang berkait kalian takarruf keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kepinginan keparek dumateng Allah itu jangan luntur. Ini soal kapan aku engko iso wusul ning Allah? Kapan aku engko iso takarrub ning Allah? Soal takarrub kapan lan rasane takarrub piye? Carane piye? Sing dibungkung nganggo wirid sing sisih ndi? Terus engko salat sing sisih ndi aku engko iso krasa nges tenan, krasa hadir tenan. Kapan aku iso ngono? Wong aku latihan wiridan latihan aurat ya wis kok gak iso-iso. Lah, soal ngoten niku mboten usah bingit patokan. Sing penting himmae terus enak. Mergo napa? justru itu minda ati, itu minda akal, sing terus dua himmah aliyah niku, ya niku sing bidak no antarane menungso kali, liyane menungso. Ya niku mungkin sing menapa bidak ne keasorane kewan liyane dibanding kali kemuliaane menungso. Lek kula panjenengan boten purun dua himmah, mungkin lah, jadi mungkin saya kaya wedhus. Wedhus niku kedian nggih. Menu makanannya kena mung suket ijo-ijo ngoten niku. Gitu nggih. Mboten enten peningkatan kepengin mangan nganggo sendok, kepengin mangan nganggo garpu, mboten enten lah. Menungsa enten peningkatan karo enten himmah niku. Enten himmah niku. Tapi sebatas mana dan dengan cara apa himmah itu jadi niku termasuk ketentuan sing dirahasiakne dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggih, dawuh sing niki ora kok berarti napa? Lan dawuh. Dijawane kali Sayyidul Athaillah aja duwe himmah. Percuma kowe duwe himmah, duwe himmah ya kalah karo takdir. Mboten dawuh ngoten. Sayyidul Athaillah mboten dawuh ngoten, namung ngekeki kabar kon ati-ati, himmah sing dukur sing biasane sing wis-wis niku anggere duwe himmah keturutan senajan kaya ngono. Himmahmu kuwi ora iso jebol, ora iso mbedah batas-batase wektu. Niku namung peringatan ngoten mawon, men peringatan. Jadi sekolah terus. Nggih. Ngaji terus, soal paham dudu bagiane jenengan. Ngoten nggih. Ngaji terus, sekolah terus, kerja terus, cita-cita terus, jangan dilupakan. Tapi soal kapan tekane cita-cita, kapan hasilnya rancangan, bahkan apa mau Gusti Allah ngersane ngeleh rancangan, kuwi jenengan apa gelo. Jenengan ngerancang, arep jadi pedagang sukses. Keri-keri gak sudah jadi pedagang, malah jadi tukang pijet. Bagaimana yang ngoten? Nah, tukang pijet tolek. Sak pijetan 1.000, 200.000 lagi panggah enak mawon. Iya lagi. Kan? Ya terserah napa masase napa-napa jenenge. Mboten masalah wong iku juga khidmah dalam kehidupan kok. Itu juga kemuliaan kok. Mboten usah cilik ati. Sing penting nglenggono nglungguhi posisi lek dadi kawula. Ngoten. Dadi upama jenengan dile posisine asale jadi tukang nyerbeti mobil. Ibaratnya bose, ngongkon mobilnya serbeti. Kok moro-moro dadaan. Jenengan kali. Juragan moro diawe gini-gini. Jagungan biar aku. Yora usah gelolan, yora usah isin. Ini jagungan karo aku. Yang pun jagungan karo aku. Karo bos, butuh jagungan. Yowah jagungan. Mergono pokok bose butuh jagungan ketepaan. TV ini pas bal-balan. Masing ahli bal-balan niku, bocah sing tukang nyerbeti mobil niku, mergo pengen takok informasi bal-balan, sakit mawon. Allah niku nimbali kawulane untuk takarup niku mboten kok pilih-pilih sing alim kok. Napa sing zuhud kok mboten. Tiyang akrab takarup kalih Allah niku sakarepe dhewe Allah sing nentokne ngoten niku. Tapi soal cita-cita, semua orang punya cita-cita. Semua orang punya cita-cita, cuma ya tetap harus dibatasi itu. Cita-cita itu terselenggara menjadi kenyataan bukan karena cita-citanya, tapi karena takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Terus sinten mawon napa male kok wong biasa. Nabi Nuh niku cara wong dadi nabi dakwah. Kira-kira jenengan terus jaluk urek pensiunnya jadi nabi ngoten niku. Mun dakwah 600 tahun mau wong oleh wong 12 ngoten niku. Lagi sik penak pengajian dalu ngoten niku lho nggih. Cukup disebari jadwal, moro-moro wis diteko ngoten. Enak. Iki ngoten niku mboten usah anu, sik kurang nrimo. Yo napa ngono iki? Ya ngapunten niku. Ini mboten saged kathah niku. Pas barengan kalih serentak istighosah tasakuran 17 Agustusan lah. Sing penting enek sing ngrungokno, ya enek sing ngomong lagi pun bar. Yo ngeten iki sing paling apik ngeten iki. Paling apik ngeten iki. Dikise napa sing pun dadi sing pun dikun payakun ke Allah, niku sing paling pas. Gitu. Napa kira-kira napa Nabi Nuh niku jagaan dakwah moro oleh akeh ngoten. Malah mboten nimbang dunya niku. Kakehan wong apik. Iku dunya niku lek kakehan wong apik nggih repot, lek kakehan wong elek nggih keso. Dunya niku diimbang yo enek wong apik, yo enek wong elek. Nah, awak dhewe lek ngono gak usah dakwah, tetep dakwah. Mergo sing jeneng elek apik. Takdir Allah elek apik dunya niku pancen panggonane. Jenengan ampun ngipi pengen ngilangi keelekan teng dunya. Soale niku mun dadi sunnatullah. Dunya enek elek, dunya enek apik. Ya terus apa gunane dakwah? Gunane dakwah tawa-tawa. Ngeden tawa-tawa wong sing jegur teng keelekan ayo melok sing apik. Kok niku mung enten sing metu kene keelekan, enten malih generasi baru sing elekne. Lho niku pancen digo dalanan kok. Digo dalanan napa? Proses. Proses jenenge proses niku kudu liwat ngriku. Lha nek ora enek wong apik lha apa dakwah? Lha nek ora enek wong elek nggih. Lha umpama ora enek wong elek, ora enek wong kafir, lha apa dakwah bareng? Lha apa ngaji bareng? Wong anane enek kegiatan ngaji niku digo ngelingno, digo ajak-ajak, nggo tawa-tawa wong sing sing elek-elek ngoten niku. Jadi ini sing elek dijak kok malah ngamuk. Jadi ini jenenge tidak tahu diri. Ora gelem ya wis aja ngamuk. Mungkin nek tawa-tawa kok ngamuk. Ngoten. Ini lho Bu. Ini jenengan wajahe niku kukulen lho Bu. Iki lho tambane kukul. Ngoten. Paman kurang ajar ya ngelokne aku kukulen ya padahal kukulen tenan. Anggite sampean nopo sami dhewe kok piye? Lawan-lawan itu gue kukul. Jadi ditawani ben ora kukulen kok malah ngamuk niku lho. Salah diri itu saja nih. Jadi yang dakwah nih termasuk himmah. Nanti lagi. Yang dakwah nih himmah berkata cita-citanya ingin mengajak setiap orang untuk berbuat baik. Tapi jangan lupa. Ngeten? Jangan lupa bahwa yang menentukan hidayah itu bukan si da'inya. Yang menentukan hidayah nih Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeten? Senajan pun Tuhan sudah jauh Allah ini kok utu'u ula sabiru rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasanah wajadiluhum billati huwa ahsan. Mari yang dalilnya kadang-kadang dipercet untuk kita utu'u aja-ajal sopa siro ula sabiru rabbika maring dalane pangeran siro bil hikmati kelawan hikmah wal ma'idhatil hasanah tilan ma'idhatil hasanah wajadiluhum billati huwa ahsan. Wajadil dan mujadalah diskusi sapa sira hum ing wong sing mbok dakwahi dilatih hiasan kelawan mujadalah cara sing paling bagus. Cara sing paling bagus. Lah niku pun ditata. Terus manut, terus ana dakwah kok stres. Terus di stres muni mergo ngeten. Bagaimana kita ini sudah mau yo hasanah, kita sudah hikmah, kita sudah mujadalah kok tetap orang-orang itu enggak mau nerima itu. Gimana ini? Jadi usah gimana? Sing penting kowe wis dakwah alhamdulillah. Wis ngono ae. Dene soal oleh piro iki? Dudu kewajiban sampean ngoleh-ngolehi. Sampai umpamane wis disiarno radio, wis dipancarno liwat macam-macam pemancar pinten-pinten pemancar radio ne. Delalah malah pas jam siarane iki ora nek sing telas. Ya ora sak cilik ati, pokoke karo bisa lo digawe ngono. Sing penting wis ngaji bar. Soale napa? Ketentuan hidayah niku Allah, wallahu a'lamu. Biman dalla wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terus Allah dawuh niku lengkap amun dipedhot. Wa jadiluhum billati ya asan terus dipedhot. Wonten terus ayat wallahu a'lamu. Allah juga waro bukan, waro buka alamu biman dola, wahwa alamu bilmu tadi. Allah ni ku ngerti sapa sing ngarep kesasar, lan Allah ni ku pirsa sinten sing badhe ansal hidayah. Soal siram-siram, disiram kabeh. Ini enten jagung sing iso panen karo jagung sing gak iso panen niku nuwun sewu dudu urusan sing siram-siram. Lho kok ngamuk terus iki piye iki? Disiram ya ana yahene pangga sing kukul pojok-pojok tok ae anu wis leren lah siram-siram. Mboten. Nek sampe leren oleh siram-siram sampe nglokro cita-citane sampe urek gak duwe himbah. Mereka wis cegah anggere duwe himah gagal, duwe himah gagal ngoten. Padahal lek diteliti sing tenan, sing jeneng himah niku mboten tau gagal. Nggih. Mula napa? Lek himah niki ditata kanthi sae. Lek himah niki diarahaken kangge ngibadah teng Allah. Lek himah niki dalam rangka nglungguhi posisine leh dadi kawula, himah niku pun angsal nilai sing luar biasa. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, niyatul mukmini khairun min amalihi. Niate wong mukmin iku luwih bagus katimbang amale. Luwih bagus katimbang amale. Napa? Sebab enten himmah. Senajan ora kasil nglakoni ngamale, tapi lek himmahe wis metu, himmahe wis terencana, iku mun enten catetan. Betul lagi. Jadi jenengan ampun apa memaksa. Bagaimana sih dipaksa Gusti Allah? Gusti ini syarat hukumnya pun kula lengkapi lho Gusti. Ukur rampene wong dakwah pun kula cukupi secara strategi, psikologis, sosiologis, antropologis pun kula teliti lek masyarakat mriki niku modele ngeten, kecenderungane ngeten, kanono ngeten pun kula tata, senengane ngeten pun kula turuti. Jadi misi dakwah sing kula tetepaken ngeten kados njenengan dawuhaken. Ya, terus mungkin pokoknya tiyang ngerti dalam masa sekian tahun semua harus jadi santri. Alah, ora usah muni harus. Ora usah muni harus. Mergo napa? Terselenggaranya dakwah dan orang sudah menyelenggarakan dakwah itu sudah ada nilai dan itu sudah jadi kehormatan. Soal hasil dan tidak hasil itu mboten urusane sing dakwah. Ya mboten wonten mungkin nuwun sewu iso-iso dadi dai stres. Stres ora kok stres dinding mboten stres urip. Alah wis ora ngaji-ngajinan. Percuma wong kene iki dingajeni sampai lambene jebol apa enggak sing main tetep main. Sing ngombe-ngombe tetep ngombe, sing mendem apa enggak mendem. Sing temeni bojone wong ya tambah nemen. Wane ngoten, kok terus ngloko. Mboten usah ngoten, terus wae. Kanjeng Nabi niku dakwah teng endi? Mekah 13 tahun. 13 tahun niku sing kersa iman mantep teng Rasulullah namung pinten ta. Sing derek hijrah sing kok nek mboten kathah. Ngoten. Padahal 13 tahun. Niku malih dibujuk Nabi, kalau ya asing dihitung banding-bandingan lagi. Nabi sing karo akhlake apik, bareng dicontoni sae. Cuma temen dakwah nggih. Cuk butuh waktu 23 tahun. Kira-kira namung sak kelompok cuma tengene Mekah Madinah ngira kok mawon to nggih. Dene pemale lek sing kene dibujuk Nabi nggih, nyontoni ya ora gelem. Majine hukam. Apa kon taslim tunduk ning Allah ide dhewe mau taslim lho ngoten niku nggih. Jadi mikir kadang-kadang, memang teori ini, memang kadang-kadang himae, betul cocok, bungso gagal kok pure, betul perlu ya. Banyak faktor gitu loh, banyak faktor penyebab, sing penyebab nih gagal, no penyebab nih sukses, sing kulo panjenengan dereng saged mendata kanthi lengkap. Mergo kepengen mendata hal-hal sing ngoten niku kok lengkap, niku sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Kelengkapan data secara kuli dan juz'i, dan secara menyeluruh dan mendetail itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saliyane Allah boten saged mengetahui data secara menyeluruh mulai sing arep teko sing wis liwat sing saiki ngoten. Jenenge menyeluruh dan data itu detail sekali itu sing kagungan namung Allah Subhanahu wa taala. Salintune Allah boten saged. Mula tak menikah mula aku tiang ni aku lagi kepengen apa kepengen stabil uripe ni aku jadi ampun terlalu gadai ambisi kepastian. Gambar gampang kuplek. Niru ini niru lawang. Sengen tempire ini kalau ada orang lebu yang buka, kayak enak nutup neh, atau nutup enak. Dan butuh ngoten. Ini kan, wah gampang kecewa. Gampang kecewa. Boleh sih cah nom, di pacar ayu, di pasir es kok itu mesti jadi bujuku. Alah, zaman munio mesti, itu kalah karo. Takdir, muka kenyataan pirang-pirang kok. Mula pacaran mulai SMP, SMA sampai kuliah runtang runtung wong loro. Kondoto kare kurang saudus. Kurang saudus kurang sak nil ngoten kok meneh bleset kok. Bleset iki lho banyak masalah sepele ngono kadang yo iso badar ora mbuke wong ajeng rabi iki. Sing nalika urung petung niku sembarang kalir biasa, sembarang kalir pemaaf. Ibu sampun ajeng dong ngene iki lho. Antara ini besan karo besan itu lah iso podo tersinggungnya. Tak kira repot. Kadang-kadang yang perkara sepele. Besan itu lho pas lamaran. Dikongkon mangan orang gelem mangan atau mangan disisak nih. Ini besan di sini masih ngamuk kok. Nah ini Masya Allah. Ini dipikir yang lucu aja nih. Kadang-kadang lakon di ngotong-ngotong itu. Tapi wong Gusti Allah ini ku nakdir ke. Ini ku jadi buatan nentok nih sebabnya. Sebab ada dan diciptakan oleh Allah. Tapi sebab yang ini belum tentu menjadi akibat yang itu. Betul loh sakjane ini. Dan singkatnya menungso itu terus karena ciute pikiran. Ingin membatasi. Dengan bentuk-bentuk kias analog. Seorang uang itu pengen penae, pengen penae lah. Analog ini ku ngias. Ngias ini contohnya ngerti loh. Enak. Kenapa? Berasa karung. Kita ada saya terbuka terus terbuka gak terus kita jangan sak gegem buatan terus kita ini enak berasa ini terus kita terus terus mulu kok isomu ni sak tarung apa kafe jadi menunggu lagi waktu ni gue kelakuan ni lu barang sak tarung di belok sak gegem kok mesti pasak ni data sing gue ngerti ni kimi sak gegem kenyataan geras ki sak tarung lah kok kau muni apa kafe. Mulane bek menawa wong ku karunge mbok dedel kok njero mara enek pasire pirang-pirang aja gelo. Aja gelo. Sampeyan iki duwe data tentang pacar sampean paling-paling lek yo. Di pendale apel ngene to nggih. Yen nalika apel iki padha-padha sing ditampilno kan ya yang terbaik mesti wong nalika pacaran mesti meskipun enek jelek-jelek ditutupi kok. Tapi justru ketika jadi kenyataan suami istri maka seluruh kekurangan itu akan nampak. Ya itu takdir. Ya, betul lagi. Nah, kalau nampak, ini kemudian takdir mulai ketok kabeh. Mereka yang muncul bukan rasa cinta, tok. Ketika sudah jadi suami istri. Ketika jadi suami istri, yang muncul adalah, di samping cinta ada rasa tanggung jawab. Bahkan nenek yang keliwat, wong suami istri punya rasa memiliki. Senajan salah. Gitu, gitu. Suami dan istri itu tidak saling memiliki, tapi saling menjaga. Loh, kenapa beda ini? Ya beda. Beda. Nek saling memiliki itu cenderung menjajah. Milik kok, okay. Ya. Bisa karepe sing duwe lah, ngoten. Lah nek saling menjaga lah, mboten. Jenenge menjaga niku ya kaya wong momong niku. Menjaga niku lek kira-kira bahaya, dijogo ben gak kena. Bahaya termasuk ngaji pedoman angkusakum wa ahlikum naron itu menjaga jangan sampai masuk neraka sing wedok nggih api dhotun menjaga aja sampai sing lanang mlebu neraka lha piye ya tak ladenane sing apik ya aku ning omah sampai perkat pengudi kon ngladeni mau diawe jak ning kamar malah budal korah-korah jadi ya kon wis piye lho sik tok pak iki lho sik filme apik. Semoyo ae lho. Pengin sing lanang wis pengin wis kangen to nggih. Wis disemayani lho terus terus golek sing kira-kira gak semoyo lha ngono nggih. Wong pancen kon jaga niku sing dijaga napane seluruhnya. Mboten kok dijaga malah dipageri, lunga sithik gak oleh, lunga sithik gak oleh. Dijaga perasaannya. Dijaga keliaran nafsu dan syahwatnya. Karena memang salah satu fungsi istri adalah untuk taskunu menenangkan. Ya nek wong niku ngelak terus lagi kelepekan golek ngombe to. Jadi tadi lah kalau belum disediakan ngombe, ngerti nih gue ini. Oh ini dia, alhamdulillah kok disediakan. Alhamdulillah. Lah belum disediakan, lo lagi buat tenang. Karena pas guruan sodok garing, muni terus ngarepe mik, ngelak terus merok. Buat ini yang persediaan ngombe peneriti. Ya kok ini boleh terjawab kok. Lagi sedati kacau akhirnya. Ya, hubungan kula kali pendengarnya ini kita kacau berkok ninggal mik. Sami suami istri kaya ngoten. Nalika seorang suami itu kerja lelah di luar kadang-kadang lu ngorong dina telung dina. Mulai kangen. Teko omah ora disugi apa-apa malah diperenguti. Ora diperenguti ana enek butuh apa-apa mbok ndang gage termasuk ayo Bu. Mulai ayo Bu mbok kroso. Masuk ayo Bu kok sik to Pak. Walah budal kora-kora, aku berkora-kora, terus nene cek leren nyerbeti piring, terus nene cek walah, boleh kau alasan nene. Lah akhirnya kan, ya lek sepisan sepindu, bucu itu, begini cetok ya. Kalau suasana terus gak nerima nih, ngerti nih, gue, nun sewu, secara manusiawi, secara gelone sahwat lan nafsu, terus muncul banyak perselingkuhan, wajar. Wajar, senajan tetap salah. Jadi salah mereka gak manut aturannya Gusti. Allah mula sama ini kok enten kewajiban jaga ini pula. Senganan kutu jaga sing wedok. Sing wedok kutu jaga sing mana. Termasuk yang putri itu hafizatun menjaga. Nah, kadang-kadang kesadaran ngeten ini betul muncul. Takdiri, betul lagi. Senajan nari kau sejak pacaran harmonis. Setia sama sehidup semati. Alah orang andel. Kalah karo takdir. Gitu nggih, tekan dodo golek. Lha apa? Pesarep rabi urang seminggu moro-moro badar nggih kathah. Wis dadi bojone duwe anak 5 pegatan nggih saged. Dulu niki kenyataan nggih. Zaman ningali lah kathah sanget iki. Buang pun kadang nuju putu barang pegatan. Ono kalane ora ora sirisiran ora apa mung perkara boro. Nek mergo teng daerah ngriki derenge teng garapan wong macul nek boro nggowo pacul ning daerah Ngawi ngriku upamane. Sok ana pas macul pedhok sing tandur. Depan tau sing dolan bokonge pas macul kono tandur nyenggol ngono tok ya iso dadi bojone. Yo gak kurang sebab soal takdir niku nggih to nggih. Mulane nalika sampean kenalan nek sampe serius ora usah kesuwen-suwen arep nentani iki lho nentani iki lah kesuwen nek pancen wis padha senenge dan disuwunke teng Allah Subhanahu wa taala istikharah ya Allah lek pancen iki manfaat barokah njenengan paringi gampil dan dadi bojo kula lek butuh manfaat barokah nggih panjenengan tataaken sing langkung sae lho dadi kok mung gagal gak dulu lho saestu Pak Roten niku lek kadung dipastekne terus gagal niku iso gantelane ati muklek terus pringas-pringi iso. Gila ya, gantelannya itu puklek kesadaran hilang total lah kita guyang guyung gitu. Karena guling dan ke pacare. Milonan ini orang ketok gambar dia ngelok ketok pacare lu gitu. Susah wong tua nih gitu. Gua ceritane Majnun Laila, Majnun Laila itu sakit nih temen itu. Romangan demi senengnya si Majnun oleh Laila nih. Kira-kira enek angin. Iki dudu angin lho apa adabe Laila. Sampai-sampai piambek lek muni. Aku iki salat aku iki madhep kulon iki rumah saku ora kok kulon. Kira-kira sedok keliru kok. Salat madhep kiblat iki sing bener salate madhep ning omahe Laila lho. Iki saking napa? Saking gendenge. Cuklek. Cuklek. Lah soal badar niku saged mawon pun tak sampean rancang. Pokoke lamarane njal apa tak turuti. Dinane sok ketemune dina apa tak turuti. Kuadene sing rias njaluk sing rego pirang juta tak turuti. Dene iki kurang sak udus niku lek wayahe badar-badar. Kulo niku gadah kanca ngoten niku. Gadah kanca niku kulo diundang kan ngewangi damel dekorasine manten. Damel dekorasine manten lah kira-kira lah sing dadi manten itu Senin. Kulo Jumat pun dugi. Apa yang jumbang? daerah etan ini kok. Itu kalau sebutnya soalnya di siaran tidak tersinggung wong. Ngerti niku pun. Bubing riba niku lah kok cek sepi-sepi. Kula petok keluargane anu mboten sida. Dulu mboten sida. Lah ya terus ndi ge? Ngale muni niku takdire mboten sida nggih ngaten. Takdire mboten sida pancen lah terus bangsa kula urus-urus-urus letang-letang-letang niku persoalane namung sepele. Ketepaan ya mbak ini ku keluargane mboten ya. Keluargane ku dadi pengurus madrasah. Sing bisane niku calon bojone niku nggih. Sithik-sithik tau berjasa teng madrasah. Beberapa bulan sak derenge ngoten pun dadi rapat pengurus madrasah. Lek bangku madrasah, meja madrasah niku gak oleh disilih sapa ae termasuk pengurus e dhewe. Niku mau dadi keputusan nggih setuju. Ya mbak ini pun gak ada tekad mengko panjang juga wis ora usah milih bantu madrasah. Lah kok keluargane sing kenging tebe. Keluargane pisan itu keluargane piambe. Keluargane pisan sing kenging tebe iki. Ora utusan sapa ngampil mundut bangku madrasah. Kale sing jaga madrasah mboten oleh. Ini pun keputusan kok. Jenengan iku terus pundi to? Wong kudu diputus galangan lah. Pas muni ngoten niku mboten ngerti lek niku dadi keputusan. Kakange mantan sing tebih niku iso ngamuk-ngamuk tersinggung. Tersinggung. Akhire mboten sida dadi nganten. Nggih men perkara salah paham ngoten niku tok lagi dadi piranggih lucu. Padahal undangan pun nyebar niku. Undangan pun disebar nggih. Ya setengah gila setengah orang lah. Ya nyatanya mengkrono kaling-kalingan takabur ngoten tok mawon yo iso badar. Gak ngoten ya. Mengandung buatan mesti wong itu faktor sing di luar dugaan. Itu masih terlalu banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita bisa menduga. Jadi kali Syekhul Ta'awilah tetap dilengakin niku wau. Sawabikul imam latuhriku aswarol akdar. Lah sing penting malah ini kurau nalika takdir sing mboten cocok. Nggih. Takdir sing mboten cocok kali rancangan jenengan niku wau, jenengan ampun gelo nalika sing dadi ora cocok. Mergo napa? Di balik ketidakcocokan itu pasti ada hikmah. Yang sebenarnya hikmah yang terselip itulah yang akan jadi kebutuhan panjenengan. Mulane bijine dihubungne kali jauh sing akhir bijine ngenten wong niku kudu selalu khusnudzan. Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperlakukan Allah terhadap hambanya pasti itu perlakuan terbaik. Niku kudu khusnudzan ngoten. Dene urung gayuh, durung napa? Durung gayuh. Niku nggih mboten kok krana Gusti Allah mboten nyampe ne. Nuwun sewu krana uteke awak dhewe niku sing tubruk. Mboten paham. Nek napa di balik itu semua ada hikmah. Jadi perlu niki diaturke ngeten iki. Enten cerita yang sufi. Sufi niku minggu pite, minggu wedhus, minggu unta. Pite ewon, weduse ewon, untane ewon. Jadi juragan ternak sesak agen-agen ini. Tapi piyambake termasuk yang sufi. Ini gitu tuh lek piyambake lek nyambut gawe ya tenanan. Suatu ketika ini moro-moro juga enten sebab napa pas esuk-esuk nili kandang pitik niki pitik mati kabeh. Mati ya teh. Kabeh. Ini sampean bayang nih. Nek pitik 1000 terus mati 800 terus jek arep-arep sing 200 dan dibleng keselamatan ngono jek mending mati kok kabeh. Dene niku mboten gelap ya, Mbak. Malah alhamdulillah. Terus donga, ya Allah. Kula yakin menawi musibah menika panjenengan ingkang damel. Pan kula yakin sifat Rahman Rahim panjenengan mboten nate lepas saking panjenengan. Mula Mugi panjenengan kersa paring pangertosan hikmah menapa ingkang badhe panjenengan paringaken dhateng kula. Lan kula nuwun mugi-mugi dumugine musibah niki nalika kula tampi saged to dados tambahe derajat amal ibadah kula teng wonten kersa panjenengan. Malah dulu terbit terus wantai buat nenten reaksi cara wong di jatuh sesorak pinggir belah saat ini. Kesini itu ini ngomel-ngomel macam, wong disiram moratolos dia buang orang kobong jadi wong tak duduk masa ini titik mati kabeh kalau orang gula ikhtiar gula wong tua tapi kalau ditakok no itu disantai atau ditenung wong macam-macam akhirnya. Jalan ke jalan di mana lah? Biarlah itu bu, ngono lah. Biar mesti orang sah mengaku jadi cak omong. Apa lek sama nih semuring-muring terus titi indah, tak kan kafe hobi? Boten ledangu, malah akhirnya peduje mati kafe. Ini pun bingung malah alhamdulillah ditambahi hikmah. Ya senajan jaring ketemu hikmah yang ada lagi. Jaring tapi apa pun yakin mesti harap ana hikmah. Mesti harap ana. Ngoten-ngoten mboten ledaku malih ontone. Ontone nggih mati kabeh. Ya mboten susah. Alhamdulillah karo Allah taala dilatih sabar. Mulai sitik-sitik roh yang tenaga kemarin. Nah, pemirsa ngoten, boten ledangu, moro teng, sisane piyambake niku enten huru-hara besar. Napa huru-hara ne? Enten sak gerombolan tiang pedalaman, cara ngriki kira-kira nggih. Pedalaman sing primitif niku kok. Niku teng daerah pedalaman niku kentekan panganan. Nah, panganan yang pedalaman ini bosok kewan-kewan ngoten ini dulalah kentean. Mboten enten sing diburu. Akhirnya yang pedalaman ini nyerbu desa sing kedek kali jero alas niku. Sedaya sing enten teng mriku. Pokoke kok enek barang urip teng mriku. Omah kok isih enek suarane pitik jago. Ya terus sing di omah dijantur teng mawon. Di omah di diantur, digantung, lainnya bocah wedok ayu, gitu, terus langsung dicekel, digowo mlayu. Di ngoten rusak, gerombolan kathah sangat. Jadi, dugi ini mesti dalu. Usulnya jago keluruk nih, kok. Pokoknya akhirnya ada suara jago, berarti wangnya duwe jago. Ada suara pedus, ya, berarti wangnya duwe pedus. Akhirnya ada suara bengai unta, ya, berarti wangnya duwe unta. Pokoknya akhirnya ada yang duwe unta, duwe niki. Itu dileboni, wangnya dijantur, anak sing wedok digowo mlayu kali gerombolan itu. Sing selamat ya uang sing gak duwe unta, gak duwe wedhus, gak duwe pitik. Niku selamat. Mula terus kedadak kedadakan niku nggih kantun ngelokne sing wedok malu tenan to. Dadi awak dhewe karo Gusti Allah dislametno ora katut dijantur kaya wong-wong iku. Jajal saiki milih di dijantur apa duwedus duwe unta nek duwe unta wis dijantur tapi lek kelangan unta gak sida dijantur lha nek kowe metenteng pengen duwe unta kelangan loro ya kelangan unta ya kelangan nyawa dadi karo Gusti Allah diparingi sing paling ringan mek kelangan unta pedus karo pitik tapi nyawamu selamat. Dan larang di nyawa karo unta. Kemarin ini harus aman kan iso ngingun. Nah. Kadang-kadang kalau jenengan tak sok laten iku. Diurui Gusti Allah. Kelangan sitik ning batine akeh. Ngoten iku sok mboten kurang. Karepe niku yo karo-karo nggih. Karo-karo niku karepe niku yo nyawa ki unta. Iku jenenge wong serakah. Wong menungso kan milih kok malah njaluk kabeh iku mboten kurang. Sing nom lak ngono pilih ndi mbak yune lan jare kuning lak akeh ireng manis ya karo lho ngono niku wong nekat ngoten niku kon milih ya salah siji to Takdir semua yang ditentukan Allah itu adalah ketentuan yang memang mesti terjadi. Satu, yang kedua, di balik takdir itu pasti ada hikmah. Di balik takdir itu pasti ada hikmah. Yang ketiga, di balik takdir itu pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus diselenggarakan oleh si muslim mukmin sing nampa takdir niku. Niku penting sangat kita sadari, penting sangat kita latih. Nuwun sewu, di antarane anak didik, keluarga, tangga, bojo, putra-putra putu niku kudu dang cepet dikenal ngeten-ngeten iki. Diketoke zaman sakniki niku wong niku usaha patek ngandel karo takdir. Ngandel niku kalih program, rancangan, analisa usaha. Wong sampe soal pertanian mau dianalisa kok. Analisa usaha niku. Dhewe kadang-kadang tuntutane pancen ngoten. Tapi tetap angsal mawon menyelenggarakan analisa, rancangan, program berdasarkan data sing enten itu boleh terus dilakukan, tapi tetap sing dibatasi namung pemastiannya jalan. Pasti sukses, ojo ngono. Pasti sukses, ojo ngono. Tetap mbuh Allah sing bakal paring. Nek upama cocok, yo alhamdulillah, gak cocok tetap alhamdulillah. Ini penting sangat. Zaman sak niki sing mari sedek wong gampang gresah, gelisah niku lak ngoten iki. Dene wong sing pun belajar takarup dumateng Allah, niku artine pun sithik akeh pun mengenal Allah. Niku ngeten iki mboten dadi soal. Biasane pikiran kali kenyataan ngoten iki. Niku mboten dadekne masalah. Biasane kadang-kadang krana niki termasuk nerak umume wong mikir. Umumnya lah, kaprewo lah buat itu bang, terus awak cewek terus buatin kaya umumnya ni gu, kasih ni gu wau, umumnya uang kelangan wedus lagi susah, umumnya uang kelangan nonton gak, susah, terus awak cewek orang susah nonton ni gu lagi, orang umum bang, biasanya susah terus, wow dablek, orang tahu duit susah mana gu piye, itu apa? Iku buat susah mana loh, oh susah buat dikongkan. Jadi tidak bakal malah susah. Itu susah-susah. Tapi ikhtiar tetap enten. Ikhtiar itu bukan untuk mendapatkan. Maksud kalian sing disik ini kalau ikhtiar itu bukan untuk mendapatkan. Tapi ikhtiar itu untuk menjalankan. Lain loh menjalankan akan mendapatkan. Ini. Nah, targetnya apa yang menjalankan ya pokoknya jalan. Nah, dapat itu kiriman ke ngerita. Kiriman ke Allah subhanahu. Mugi-mugi kalau panjenengan tansah pikantuk pitulung saged ngrenggono nalika nampi takdir syukur-syukur saged nggunakaken takdir sing terjadi menika kangge tansah wangsul pakaro dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah bi ni'amihi wa ikramihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi wa barakatuh.